بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه من بعد. Kita lanjutkan untuk mempelajari kitab Ad-Da'wah Ad-Da'wah karya Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan yang lalu telah kita dengarkan Asyirku fil mahabbah, syirik dalam hal cinta. Ibn Al-Qayyim menjelaskan bahwa asal dari kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla adalah kesyirikan dalam hal cinta. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 165, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah." Dan di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah Azza wa Jalla sebagai tandingan. Mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana mereka cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun orang-orang yang beriman, maka kecintaan mereka kepada Allah Azza wa Jalla lebih dibandingkan kecintaan mereka. Karena kecintaan orang-orang yang beriman tulus, murni hanya kepada Allah Azza wa Jalla, karena Allah Azza wa Jalla. Kemudian berikutnya kata al-muallif, fasl anwa'ul mahabbah, macam-macam cinta. Wa hahuna arba'atu anwa'in minal mahabbah. Di sini ada empat macam cinta. Ada empat macam cinta. Yajibu tafriqu bainaha, wajib dipilah-pilah, wajib diklasifikasikan, wajib diketahui perbedaannya. Wa inna ma dhalla man dhalla bi'adami tamyizi bainaha. Orang yang sesat itu dikarenakan tidak membedakan atau tidak mengklasifikasikan antara empat macam cinta berikut ini. Yang pertama, mahabbatullah, cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala takfi wahdaha fin najati min adabillah wal fawzi bithawabihi. Tidak cukup hanya cinta kepada Allah Azza wa Jalla saja, kemudian seseorang selamat dari azabnya, demikian pula sukses dengan mendapatkan pahala darinya. Kenapa demikian? Fa innal musyrikin wa 'ibadas salib wal yahuda wa ghairuhum yuhibbunallah. Dikarenakan orang-orang musyrikin, para penyembah salib, yakni orang-orang Nasrani, demikian pula selain mereka semuanya cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Ini jenis yang pertama, cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Namun kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla itu harus murni. Ya, harus tulus. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah tadi, ya, orang-orang yang beriman murni hanya cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Kecintaan mereka kepada selain Allah Azza wa Jalla itu kesekian kalinya. Adapun cinta kepada Allah Azza wa Jalla itu nomor satunya, melebihi kecintaan kepada selainnya. Adapun orang-orang musyrikin, telah kita dengarkan dalam ayat tersebut bahwa mereka cinta kepada selain Allah Azza wa Jalla, kepada tandingan-tandingan yang mereka jadikan sebagai sekutu. Kecintaan mereka kepada tandingan-tandingan tersebut seperti kecintaan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. imbang, setengah-setengah. Sehingga itulah cinta kepada Allah Azza wa Jalla harus tulus, harus murni, harus nomor satu. Yeah. Kemudian yang kedua, mahabbatu ma yuhibbullah. Di sini tertulis demikian, ma yuhibbullah. Namun dalam cetakan lain ada dhamir ha pada yuhibbu. Dan itu yang benar insyaallah. Mahabbatu ma yuhibbuhullah. Cinta terhadap sesuatu yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Cinta terhadap sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti cinta dengan masjid. Ya, kenapa cinta dengan masjid? Karena masjid tersebut dicintai oleh Allah Ta'ala. Ketika umrah, ketika haji, mencium Hajar Aswad. Kenapa? Ya, mencium Hajar Aswad padahal hanya sekedar batu saja. Jawabannya, karena Hajar Aswad dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa kita rela mengorbankan waktu, tenaga, bahkan uang yang banyak, ya, untuk melaksanakan umrah ataupun haji ke Baitullah? Ya, jawabannya, karena peribadatan tersebut dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, mengelilingi Ka'bah, sholat di belakang makam Ibrahim, tayyib, sa'i antara Safa dan Marwah, semuanya itu dilakukan dan kita cinta kepada tempat-tempat tersebut, padang Arafah, karena hal-hal itu dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. وَهَذِهِ هِيَ الَّتِي تُدْخِلُهُ فِي الْإِسْلَامِ. Kecintaan inilah yang menjadikan dia, seseorang, masuk ke dalam Islam. Masuk ke dalam Islam. وَتُخْرِجُهُ مِنَ الْكُفْرِ. Dan mengeluarkannya dari kekufuran. Tayyib. Ketika seseorang cinta kepada Rasulullah, ketika seseorang cinta untuk beribadah kepada Allah, ketika seseorang cinta, ya, dengan hal-hal yang telah kita sebutkan di awal tadi, maka itu menyebabkan dia masuk ke dalam agama Islam. Mau bersyahadat, mau untuk sholat, mau untuk berpuasa, mau untuk berhaji ke Baitullah. Wa ahabbun nasi ila Allah aqwamuhum bihadhil mahabbah wa ashadduhum fiha. Dan manusia yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla dan yang paling kuat atau yang paling lurus dengan kecintaan ini, wa ashadduhum fiha, dan yang paling kuat kecintaannya adalah dalam hal ini tadi. Ya, orang yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla ketika dia juga kuat kecintaannya kepada perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga pada kesempatan yang lalu telah dinukil oleh al-muallif rahimahullah beberapa hadis yang menyebutkan di antaranya seseorang tidaklah cinta kepada orang lain kecuali karena orang lain tadi dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Naam. La yajitu halawatal iman illa man kana fihi thalatha khisal. Seseorang tidak akan mendapatkan manisnya iman kecuali yang mangkana fihi thalatu khisal, padanya terdapat tiga perangai, tiga sifat. Ya, yang pertama, Allah Ta'ala dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selainnya. Yang kedua, tidaklah dia cinta kepada orang lain kecuali karena orang lain itu dicintai oleh Allah Azza wa Jalla ataukah orang lain itu cinta kepada Allah Ta'ala. Kemudian dalam hadis yang lainnya beliau nukilkan juga, ma tahabba rajulani fillah illa kana afdaluhuma ashadduhuma hubban li sahibih. Tidaklah dua orang yang saling cinta karena Allah kecuali yang paling utama dari keduanya adalah yang paling cinta kepada temannya. Tayyib. Kemudian masuk cinta atau jenis kecintaan yang ketiga. Al-hubbu lillah wa fihi. Cinta karena Allah, cinta di jalan Allah. Wa hiya min lawazimi mahabbati ma yuhibbu au ma yuhabbu. Dan ini cinta karena Allah, cinta di jalan Allah, ini termasuk dari kelaziman, keharusan dari cinta kepada perkara-perkara yang telah dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Telah disinggung pada poin kedua tadi. Jadi ketika seseorang telah memiliki jenis cinta yang kedua, di antara keharusannya, kelazimannya adalah dia akan memiliki jenis cinta yang ketiga. Cinta karena Allah, cinta di jalan Allah. Wala tastaqimu mahabbatu ma yuhibbu illa fihi walahu. Tidak akan istiqomah, tidak akan lurus cinta kepada sesuatu yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla kecuali ya karena fillah walillah. Ya, kecuali karena di jalan Allah Azza wa Jalla dan juga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya tadi, kita rela untuk melaksanakan ibadah umrah, haji dan seterusnya. Ya. Kemudian yang keempat, al-mahabbatu ma'allah. Cinta kepada selainnya bersamaan juga cinta kepada Allah. Cinta kepada selainnya namun juga cinta kepada Allah, yang kecintaannya berimbang sebagaimana kecintaannya orang-orang musyrikin. Ya, pada surat Al-Baqarah yang telah kita nukil kembali tadi. Tayyib. Wa hiyal mahabbatu syirkiyah, yaitu kecintaan yang sifatnya syirik. Ya. Cinta kepada selain Allah Azza wa Jalla sama dengan kecintaannya kepada Allah Azza wa Jalla. Tayyib. Wa kullu man ahabba syai'an ma'allah la lillah wala min ajlihi wala fihi faqad ittakhadahu niddan min dunillah wa hadhihi mahabbatul musyrikin. Setiap yang memiliki kecintaan jenis empat ini tadi, yakni dia cinta kepada selain Allah Azza wa Jalla bersamaan dia juga cinta kepada Allah Ta'ala, di mana kecintaan kepada selain Allah Ta'ala tadi bukan karena Allah, ya lillah min ajlihi, ini sama. Bukan karena Allah, bukan di jalan Allah. Ya. Maka orang tersebut berarti telah menjadikan tandingan, telah menjadikan sekutu selain Allah Azza wa Jal. Tandingan untuk Allah Azza wa Jal. Wa hadhihi mahabbatul musyrikin. Dan ini kecintaannya orang-orang musyrikin. Misal, orang-orang musyrikin cinta kepada berhala-berhala. Ya, sekalipun berada di sekitar Ka'bah, namun musyrikin Arab ketika itu mereka juga membuat patung-patung, membuat berhala-berhala yang mereka letakkan di sekitar Ka'bah, di sekeliling Ka'bah. Ya, sampai-sampai ketika Rasul alaihi salatu wasallam menguasai kota Mekah, didapati ada ya sekian ratus patung, 300-an patung yang ada di sekeliling Ka'bah. Ya, berhala. Kenapa orang-orang musyrikin cinta kepada patung-patung tadi, berhala-berhala tersebut? Ya, tentu saja bukan karena Allah. Ya, bukan di jalan Allah. Kan demikian. Karena patung-patung itu justru dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Ya kan? Bahkan diperintahkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam untuk dimusnahkan, dihancurkan. Ya, sebagaimana kajian tadi malam. Barakallahu fikum. Sehingga kecintaan orang-orang musyrikin itu bukan karena Allah Azza wa Jalla, juga bukan di jalan Allah Azza wa Jalla. Dan mereka cinta kepada hal-hal tadi sama berimbang kecintaan mereka dengan Allah Azza wa Jalla. Sehingga terkadang mereka berdoa kepada Allah Ta'ala, namun juga mereka juga berdoa memohon kepada selainnya. Sampai didapati ada 300-an patung tadi. Berarti kan di situ masing-masing patung seakan memiliki kekuasaan atau kekuasaan sendiri-sendiri. Ya. Kalau ingin ujiannya nilainya baik, maka minta kepada patung yang sebelah sana. Kalau ingin bisnisnya sukses, maka minta patung kepada yang di sana itu, sebelah sana lagi. Ya. Kalau agar perjalanannya tidak tertimpa mara bahaya, jangan minta patung yang sebelah sana, keliru. Ya, minta patung ke yang di sini, seperti itu. Tayyib. Sehingga hadirin barakallahu fikum, inilah jenis cinta yang keempat. Kemudian kata beliau, wa baqiya qismun khamis. Tersisa satu, yakni jenis yang kelima. Laisa mimma nahnu fi. Dan ini yang bukan kita bahas sekarang ini. Ya, jenis yang kelima apa? Wa huwa al-mahabbatu at-tabi'iyyah. Cinta yang sifatnya tabiat. Ya. Cinta yang sifatnya selain tabiat, ya kodrat atau sifat asal manusia memiliki rasa cinta normal. Wa hiya mailul insani ila ma yulaimu tab'uhu, yaitu condongnya seseorang, cintanya seseorang terhadap sesuatu yang dicintai oleh tabiatnya. Seperti apakah itu? Kama habbatil atshan lil ma. Seperti cintanya orang yang sedang haus itu senang dengan air. Ya, ada orang yang sedang haus. Ya, haus sekali butuh air, maka dia pun cinta dengan air. Ya. Dikasih air lebih senang daripada dikasih makanan. Apalagi makanan yang kering seperti itu. Dia lebih cinta dengan air. Ini kan sifat yang naluri sesuai dengan tabiat manusia. Sesuai dengan naluri dia. Normal. Wal ja'i' lit-ta'am. Orang yang sedang lapar, cinta dengan makanan. Ya kan? Cinta dengan makanan. Senang. Tayyib. Misalkan ada orang yang lapar, ya dikasih buku gitu ya. Ini ada dua benda, satu roti sobek, yang satu buku. Kamu pilih mana? Karena dia sedang lapar, ya otomatis secara tabiatnya naluri dia akan memilih roti sobek tadi, ya kan? Dan itu normal. Naam. Wa mahabbatun naum, orang yang ngantuk, ya kan? Tayyib, orang yang ngantuk lebih senang untuk tidur. Ya kan? Lebih senang untuk tidur. Tayyib daripada yang lainnya. Tayyib. Orang yang ngantuk ya jelas dia cinta dengan tidur. Kasih bantal, kasih selimut, oh senang banget kan itu. Tayyib. Wa zaujah, seseorang cinta terhadap istri. Wal walad, cinta kepada anak. Ini semuanya naluri manusia, normal. Ya, tabiatnya manusia, wajar. Fatilka la tudammu illa idza alhad an dzikrillah. Maka kecintaan jenis ini tadi tidak tercela. Ya, jenis cinta yang ini tadi tidak dicela, tidak tercela. Kecuali apabila kecintaan tersebut sampai melalaikan dari zikir kepada Allah Azza wa Jal, dari ingat kepada Allah Ta'ala. Baik. Waktunya sholat, ya, dia lalai. Ya. Baik. Kata orang kampung, repotnya jadi petani, waya tandur, sholat itu undur-undur. Gitu. Ngatan Mbah Mari, ya? Anggau pam tapi ratander ni ceple, ya. Kemudian repote dadi pedagang, dagangnya laris, urung suratnya kuni, wis anginu, ya kan? Dah surat belum? Sudah. Pada dalam hati wingi anginu, ya kemarin. Dah kecintaan kepada hal-hal tadi itu akan tercela ketika sampai melalaikan dari ingat kepada Allah Ta'ala. Ya, sampai melalaikan dari zikir kepada Allah Ta'ala. Tayyib. Wa syaghalat an mahabbatih, menyibukkan dari cinta kepada Allah Ta'ala. Ya, menyibukkan dari cinta kepada Allah Azza wa Jal. Tayyib. Kama qala Ta'ala, sebagaimana Allah Azza wa Jal berfirman dalam surat Al-Munafikun, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian, anak-anak kalian, tulhikum an dzikrillah, melalaikan kalian dari zikir kepada Allah Ta'ala, melalaikan kalian dari ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Naam. Harta, anak, ini jelas dicintai oleh manusia. Namun kecintaan itu sifatnya wajar, normal, selama tidak sampai melalaikan dari zikir ataupun ingat kepada Allah Ta'ala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tayyib. Wa qala Ta'ala, Allah Azza wa Jalla juga berfirman dalam surat An-Nur ayat 37, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Para lelaki, para pria yang perdagangan demikian juga jual beli tidak melalaikan mereka dari zikir, dari ingat kepada Allah Azza wa Jalla, dari beribadah kepadanya. Ini sanjungan dan pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan barakallahu fikum, dengan demikian kita sudah bisa membedakan dari empat jenis cinta tadi. Ya, adapun jenis yang kelima itu sebenarnya tidak masuk dalam bahasan ini, hanya disinggung agar tidak salah faham. Gitu ya. Seperti misalkan, ya pelajaran santri mulai kelas mulai taklim umum itu lebih senang balik wis daripada terus kan gitu ya. Iya apa enggak? Hah? Iya kan gitu. Tapi meskipun untuk mengungkapkan malu kan gitu. Ya wajar. Tapi sehingga dengan demikian, semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita orang-orang yang bisa mengamalkan dari apa yang telah kita pelajari ini, lebih cinta kepada Allah Azza wa Jalla daripada cinta kepada selainnya. cinta kepada selainnya itu karena Allah dan di jalan Allah Azza wa Jalla, dan semoga tidak sampai menjadikan kita lalai ataupun terlena dari beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bishawab. Ibaratnya mesin sedang direyen itu, ngerayen kebablasan malah panas itu. Ya Mbak Mari nggih. Sehingga cukup sekian. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.